wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kepada kita dan karunia-Nya yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana pada hari sebelumnya. Dan mungkin kembali kita libur 2 pekan ya, afan, karena ya berbagai hal kegiatan di Islamic Center, dan kan selanjutnya juga kemarin libur urusi anak-anak santri. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya, hadis-hadis yang ada dalam Amdadul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini. Dan insya Allah akan kita terus akan kita bacakan hadis-hadis yang mana ada dalam kitab ini sesuai dengan susunan bab fiqhiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih ingat bahwasanya kita telah membahas masalah masih dalam kitab sholat, yaitu kita membahas hadis yang cukup lumayan banyak tentang qiraatu fisholat, qiraah fisholat, bacaan dalam sholat. Dan insya Allah masih banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sholat jamaah. Di antaranya hari ini kita akan membahas tentang permasalahan cukup rumit dan permasalahan yang cukup urgent dalam masalah sholat, yaitu babu sujudi sahwi, yaitu hadis yang akan menerangkan pada bab tentang sujud sahwi. Ini adalah syariat ataupun ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sujud yang khusus, yang mana ketika terjadi sahwi dalam sholat. Sahwi dalam sholat. As-sahwu itu muradifnya atau padan katanya adalah nisyan, lupa. Jadi kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya tidak terlepas dari masalah lupa. Ya. Dan ini juga terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi Rasul juga. Terkadang lupa. Nah, masalah lupa ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu diantaranya yang menyebabkan adalah waswas syaitan, godaan syaitan yang mengalihkan konsentrasi kita. Maka ketika terjadi lupa dalam sholat, disyariatkan untuk sujud sahwi yang mana tujuannya adalah dua. Ya, tujuan sujud sahwi adalah dua. Yang pertama adalah menyempurnakan yang tertinggal, menyempurnakan yang tertinggal. Sebagai ganti, yang kedua adalah tarhiman lisyaitan. Untuk apa namanya tarhiman ini? Untuk mengusir ataupun menolak syaitan, atau agar syaitan itu berhenti. Makanya nanti ya akan kita bahas hadis-hadisnya. Di sini kalau tidak salah cuma ada dua hadis, tapi pembahasan fikih cukup luas dalam masalah ini. Ya, sujud sahwi, ya, yaitu sujud dua rakaat yang dilakukan baik setelah salam atau sebelum salam, yang disebabkan tiga hal. Sujud dua kali, ya, maksudnya dua kali sujud, yang dilakukan setelah salam atau sebelum salam, yang sebabnya adalah tiga hal dalam sholat. Ya, dalam sholat. Lalu tiga hal tersebut apa yang menyebabkan orang itu harus sujud sahwi? Sujud sahwi yang pertama adalah ketika ada ziyadatu fi sholat, tambahan dalam tata cara sholat. Yang pertama adalah ketika ada tambahan dalam tata cara sholat. Yang kedua, ketika terjadi pengurangan dalam tata cara sholat yang telah ditentukan. Terjadi pengurangan dalam tata cara sholat yang telah ditentukan. Yang ketiga, disyariatkan sujud sahwi karena faktor ragu-ragu. Faktor ragu-ragu. Ya. Makanya para ulama mengatakan disyariatkan sujud sahwi adalah dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menertiban di syaitan atau ghadban, agar syaitan marah, membuat marah syaitan. Dan yang satunya adalah untuk jibrilin nuqsan, yaitu menyempurnakan yang kurang, menyempurnakan yang kurang. Baik, kita lihat hadis yang pertama yang dicantumkan dalam mu'alif di sini, yaitu hadis Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah. Ya, Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in yang dia adalah muridnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maqal sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil isya, asyi, bukan isya ya, beda. Ini hadisnya cukup panjang. Salat bersama kita, Rasulullah salat bersama kita pada salah satu salat al-asyi. Salat al-asyi ini maksudnya adalah imam salat duhur atau salat asar. Ya. Imam salat duhur atau salat asar, dan yang lebih ma'ruf adalah salat asar. Ibn Sirin mengatakan, qala Ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu anna qala fasalli bina ramadain. Itu kata Ibn Sirin, muridnya Ibn Hurairah mengatakan, Abu Hurairah telah menamainya salat asyi itu salat apa gitu ya. Telah menamainya, tapi apa? Ibn Sirin lupa, walakin nasitu. Aku lupa. Qala fasall atau dia mengatakan apa gitu. Fasallah bina rakaatain, maka kami sholat dua rakaat. Tsumma sallama, kemudian salam. Baru dua rakaat salam. Faqama ila khasabatin ma'rudatin fil masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada sebuah kayu di yang ada di sebuah masjid. Fattaka 'alaiha ka'annahu khutbanun. Maka Rasulullah itu bersandar seakan-akan dia itu marah. Artinya para sahabat marah. Wa wada'a yadahu yumna 'ala yusra. Dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa sabbaqa baina asabihi, dan sabbaqa menggabungkan baina asabihi. Wa kharajat as-sur'ani min abwabil masjid, dan para jamaah itu pada keluar. Qaulu maka mengatakan aku siratis salat, salat itu telah diqasar to. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar fa haba yukallima ayukallimahu. Di dalam jamaah itu ada Abu Bakar dan Umar, akan tapi Abu Bakar dan Umar ini haba, namanya ragu untuk menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Wafil qawmi, dan pada jamaah ini ada seorang laki-laki yusama zuliyat apa fiyadihi tulun, ada seorang laki-laki yang tangannya panjang. Qalu lahu zuliyadai, dikatakan dia julukannya adalah zuliyadai, orang yang mempunyai dua tangan, maksudnya dua tangannya panjang. Makanya hadis ini terkenal dengan hadis Dzul Yadain. Hadis ketika Rasulullah sholat asyi atau sholat asar, lupa saat itu, cuma dua rakaat. Kata Dzul Yadain ini mengatakan apa, ya Rasulullah, anasita an kusir kusirati as-sholat, engkau lupa atau sholatnya dikosor? Ya, faqala lam ansa wa lam tuksar. Kata Rasulullah ketika sedang bersadar mengatakan, aku tidak lupa dan aku tidak mengkosongnya. Kalau maka beliau mengatakan, bersabda, agama yang puluh Zuljadai, memang yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Zuljadai, katanya. Seperti orang tadi yang tangannya panjang bilang, benar, sholatnya apa, cuma dua rakaat, itu maksudnya. Karena Rasulullah tidak merasa, tidak merasa sholatnya dua rakaat, tidak merasa mengkosongnya. Ini yang terjadi. Waqalu na'am, mereka mengatakan semuanya na'am. Ya. Fataqaddama fa sallama taraka tsumma sallama tsumma kabara wa sajada mithla sujudi aw atwal tsumma rafa'a ra'sahu fakabir. Kemudian Rasulullah maju lagi, bangkit lagi. Ya, dan sholat apa yang tertinggal? Berarti kalau dua rakaat yang tertinggal berapa rakaat? 4. 4 rakaat. Dan sholat apa yang tertinggal? Kemudian beliau salam. Nah, setelah salam ini, maka baru dia bertakbir, wa sajada mithla sujudihi, dan dia bersujud sebagaimana sujudnya ketika sholat. Au atwal, atau lebih panjang sedikit. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabir, tsumma kabara fa sajada mithla sujudihi. Jadi dua kali sujud. Kemudian bertakbir dan bersujud lagi seperti sujudnya ketika sholat. Awal atau lebih panjang. Tumaruf arusau kabir, kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertakbir. Ya, barubba salu tumasalan. Kemudian apa namanya, mereka atau Rasulullah bersalam. Qala fanubbi'tu anna Imran bin Husain qala tsumma sallam. Aku mengabarkan bahwasanya Imran bin Husain dia mengatakan tsumma sallam, kemudian Rasulullah salam. Ini adalah riwayat yang lain. Al-'ashyi ma baina zawali syamsi ila ghurubiha. Yang namanya salat 'ashyi adalah salat ma baina zawali syamsi ila ghurubiha. Itu salat ketika setelah zawalnya atau tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Imma salat zuhur, imma salat asar. Ini yang dimaksud dengan salat asar. Taibah. Ini adalah salah satu hadis yang menjadi rujukan tentang tata cara kita bagaimana terjadi ketika sholatnya lupa. Sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis yang selanjutnya, maka kita akan mengupas sedikit bagaimana tata cara ataupun apa saja yang terjadi kepada kebanyakan manusia atau kaum muslimin ketika terjadi kesalahan dalam sholat karena lupa tersebut. Dalam masalah ini, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin sudah punya kutip sendiri, yaitu tentang kaifiyatu sujudi sahwi. Di situ lengkap sekali, ya. Lengkap sekali dalam kitab Syekh Utsaimin dan sudah diterjemahkan insyaallah. Di antaranya, sebagaimana yang kita pelajari tadi bahwasanya sebab sujud sahwi itu ada berapa tadi? Ada 3. Sebab penambahan, sebab pengurangan, sebab keraguan atau ragu-ragu. Ini semuanya disarankan sujud sahwi. Sekarang kita rinci agar kita tidak keliru ketika melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, masalah penambahan. Penambahan dalam sholat. Penambahan dalam sholat, entah penambahan rakaat atau penambahan tata cara sholat. Ya, penambahan dalam sholat, ya. Yang pertama, apabila seorang itu menambahkan tata cara sholat, ya, dengan sengaja, yang pertama ini, dengan sengaja sholat duhur 4 rakaat, sengaja 5 rakaat. Ini sudah jelas hukumnya ijma, sepakat para ulama, hukumnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Ya. Yang selanjutnya adalah apabila terjadi penambahan ketika dia lupa. Terjadi penambahan ketika dia lupa. Ya. Maka disinilah dia itu disyaratkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu sujud 2 rakaat. Yang jadi masalah, kapan dia sujud? Karena kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, Rasulullah terkadang sujud sahwi, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam, ya, ada yang setelah salam. Maka para ulama mengatakan menggabungkan hadis-hadis yang ada, baik yang sebelum salam maupun setelah salam, mereka merujukkan bahwasanya secara umum, ya, apabila terjadi penambahan, maka sujudnya adalah setelah salam, ya, terjadinya. Sebenarnya setelah salam, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah sholatnya. Lalu ditanyakan kepada para sahabat, sholatnya hamzah, engkau sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Bahasa jadah sajdah ini ba'da salam. Kemudian Rasulullah sujud 2 sujud setelah salam. Ya, 2 sujud setelah salam. Ini terjadi penambahan, ya. Terjadi apabila misalnya ada seorang yang mengerjakan sholat duhur, ya. Sholat duhur 5 rakaat, ya. Ini bisa ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia ingatnya setelah salam, ya. Setelah salam. Maka ketika ingat setelah salam beberapa menit, ya, dalam sesaat, maka dia harus turun sujud 2 rakaat dan salam, itu sujud sahwi. Apabila ingatnya masih dalam rakaat yang 5, beda kan, ya. Kalau tadi ingatnya sudah salam, mau pergi ingat, ini masih rakaat 5, mau tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir lagi. Ingat loh, kok saya sholatnya 5 rakaat ini. Nah, ya. Maka posisi dia harus kembali duduk langsung, ya. Nah, udah berdiri misalnya. Maka dia langsung kembali duduk. Duduk dan salam akhir kemudian dia sujud dua rakaat dan salam. Artinya di sini tidak boleh menyempurnakan limanya. Sudah berdiri dan tanggung lima sekalian. Tidak boleh seperti itu. Harus kembali duduk dan langsung salam. Ya, atau salam, kemudian habis salam baru dia sujud dua sujud ya, sebagaimana sujud sahwi. Itu nanti setelah itu langsung baru salam. Itu tata caranya. Ada penambahan juga yang dianggap penambahannya dalam sholat, apabila dia salam walaupun misalnya sholat zuhur walaupun baru dua rakaat. Artinya dia salam ketika belum selesai mengerjakan sholat. Ini termasuk kategori penambahan, ya, bukan pengurang. Sholat zuhur baru dua rakaat salam. Baru dua rakaat salam. Ya, salam sebelum sempurna salatnya, pokoknya seperti itu ya. Maka yang seperti ini, ya, misalnya dia salat misalnya salat maghrib lah katakannya, baru dua rakaat salam. Nah, maka ini termasuk kategori penambahan. Maka bagaimana tata caranya ketika dia harus sujud sahwi? Yang seperti ini, ya, dia itu wajib menyempurnakan sholatnya walaupun sudah salam. Misalnya dua salam, dia ingat, ya, dia ingat, lalu dia harus bangkit langsung menambahkan satu rakaat, ya, ketika sholat maghrib, baru dia salam. Setelah salam, baru sujud sahwi dua rakaat, kemudian salam lagi. Ya. Jadi ini termasuk sebagaimana yang terjadi pada sholatnya ketika kisah Dzulqa'dain ini tadi. Nah, ketika sholat asyi tadi Rasulullah cuma dua rakaat salam. Setelah salam ada yang ingatkan, Rasulullah membangkit, kemudian sholat menyempurnakannya, kemudian salam, setelah itu duduk dua sujud Dzulqa'dain, kemudian Rasulullah salam. Ini yang terjadi ketika terjadi penambahan. Jadi salam sebelum sempurna termasuk kategori penambahan, sehingga sujud sahwinya pun dia harus di setelah salam. Ya, sujud sahwi itu dua sujud. Lalu yang kedua, ketika terjadi pengurangan. Pengurangan maksudnya dalam tata cara sholat, tata kurang gitu ya. Ya, yang namanya pengurangan dalam sholat itu ada dua hal. Bisa terjadi pengurangan karena rukunnya, bisa terjadi karena wajibnya. Kita dulu sudah bahas ya, dalam sholat adanya rukun, adanya wujibati sholat. Bedanya apa dulu kita rukun dengan wajib? Kalau rukun, kalau ditinggalkan tidak sah dan harus diulangi. Ya, kalau wajib, ya, dia kalau kewajibannya ketinggal, ya, tapi belum melakukan kewajibannya selanjutnya, maka dia wajib mengulangi. Tapi kalau sudah melangkai rukun berikutnya, maka tidak boleh kembali dan nanti hanya sujud sahwi saja. Itu bedanya. Jadi wajib itu kan ketika tertinggal dia tidak membatalkan sholat apabila ketinggalannya sudah melewati tidak untuk dia harus untuk mengulanginya lagi. Ketika misalnya tahiyat awal hukumnya wajib. Tapi ketika dia berdiri lupa, sudah melangkah pada rukun yaitu berdiri yang pada rakaat selanjutnya, maka dia tidak boleh kembali lagi untuk duduk. Karena apa? Karena dia telah melakukan rukun. Dan rukun itu tidak boleh ditambahi. Kalau dia duduk berarti melaksanakannya wajib dan mendengarkan yang rukun sudah dilaksanakan. Nanti kita bahas insya Allah dalam masalah sesuatu. Itu bedanya. Kita harus bedakan dulu. Sementara wajib dan rukun. Dalam pengurangan, sholat ini itu ada dua hal. Bisa terjadi pengurangan karena rukunnya, bisa terjadi karena kewajiban dalam sholat. Wajib dalam sholat. Ya, ini saya rinci ya biar Maksudnya ketika kita sujud itu yang bagus atau yang tepat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pas. Karena kadang orang ini sujudnya setelahnya atau sesudahnya, kadang ambil yang tasawulan saja, oh yang penting sujud sahwi. Dan seperti itu ya. Maka kurang pas menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka ini kita menggabungkan dalil-dalil yang ada sehingga kita muncul bagaimana tata cara sujud sahwi yang benar. Sujud sahwi. Yang pertama pengurangan karena rukun, misalnya. Ya. Pengurangan karena rukun ini pun harus ditafsir lagi. Karena takbiratul ihram merupakan apa? Kategori rukun salat. Kalau yang pengurangnya takbiratul ihram baik lupa maupun sengaja, maka tidak ada celah untuk sujud sahwi. Dia wajib untuk mengulang sholatnya. Ini yang takbiratul ihram. Tiba-tiba datang sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak takbiratul ihram. Nah, ini enggak oh gampang nanti sujud sahwi. Oh, enggak bisa. Yang ini harus apa namanya? Pengulang sholatnya baik lupa maupun maupun disengaja. Kalau disengaja jelas ya. Yang selain apa namanya pokoknya takbiratul ihram maka salatnya batal, tidak boleh. Tetapi jika meninggalkan karena lupa ya, misalnya takbiratul ihram juga tetap apa namanya harus dia mengulang salatnya. Ya. Karena takbiratul ihram adalah iftitahus salat, pembuka salat. Sekarang apabila terjadi pengurangan rukun salah satu rukunnya, ya, maka bagaimana sujudnya? Misalnya seorang itu sholat sholat duhur misalnya ya, sholat duhur. Ya, sholat duhur misalnya dia meninggalkan sebagai contoh dia meninggalkan sujud ya pada rakaat pertama ya. Kemudian dia baru ingat pada sedang duduk di antara sujud pada rakaat kedua. Rakaat pertama dia sujud cuma satu kali ya, ingat ketika sedang duduk di antara dua sujud pada rakaat kedua, berarti dia kan meninggalkan rukun ya, meninggalkan rukun yaitu sujud yang pertama kan ya, karena ketinggalan. Ini bagaimana? Maka dia harus membiarkan rakaat yang pertama. Jangan balik lagi ke rakaat pertama karena udah jauh gitu ya. Ya, karena udah jauh. Rakaat pertama sujud cuma sekali. Lupa dia. Sampai rakaat kedua sedang duduk di antara dua sujud, dia itu ingat, "Loh, saya tadi sujudnya sekali, cuy." Walaupun ini rukun, tapi dia tidak boleh balik lagi saya dari awal. Enggak. Dia harus tetap menyempurnakan sholatnya, ya, menyempurnakan dan meneruskan dan membiarkannya, ya, sampai pada rakaat kedua, ya, maka dia wajib mengulangi kembali rukun sholat yang tertinggal tadi. Karena rukun, misalnya sujud kurang, tambah satu sujud lagi. Tapi setelah apa? Setelah selesai, apa tidak boleh mengulang balik lagi dengan hitungan yang pertama? Enggak, tetap dia melanjutkan sholat, nanti apa namanya? Dia menyempurnakan. Sebelum salam dia menyempurnakan, menambahi kekurangannya yang rukun, baru dia sujud sahwi dan salam. Jadi sujud sahwinya sebelum salam karena ini adalah pengurangan. Ini yang terjadi karena rukun. Ya, kecuali dia ingatnya. Ya, ingatnya belum melangkai sampai rukun rakaat berikutnya. Ya. Belum melangkai sampai rakaat berikutnya. Misalnya satu rakaat dia apa rakaat pertama sujud cuma satu kali berdiri. Belum sampai berdiri dia ingat, maka dia harus kembali menyempurnakan sujud tadi. Menyempurnakan sujud. Kembali sujud, ya. Kembali sujud. Ya. Dan ini batasnya adalah rakaat, ya. Walaupun dia sudah berdiri, dia tetap harus sujud karena dia belum masuk rakaat kedua. Tapi kalau sudah masuk rakaat berikutnya, tidak boleh mengulanginya lagi. Dia harus menyempurnakan dan seperti biasanya nanti tambahannya atau bayar utangnya yang kurang sujud tadi di akhir. Di akhir. tidak sudah tahiyat ataupun sujud di antara dua sujud rakaat kedua, ingat rakaat pertama belum jadi. Balik lagi ngitung dari pertama lagi. Enggak seperti itu kan sesat. Ya, tidak seperti itu. Bisa dimaksud misalnya ya, paham ya? Nah, itu terjadi pengurangan ketika rukun. Ya, ketika rukun. Kalau terjadi pengurangan ketika satu yang wajib. Ya. Ya. Satu yang wajib. Misalnya ayat tadi saya sebutkan ketika dia sholat zuhur, tahiyat pertama itu hukumnya wajib. Ya. Wajib. Bukan tapi bukan rukun. Ya, karena wajib ketika lupa ketinggalan tidak membatalkan dan tidak apa tidak disuruh untuk mengulangannya. Ketika pengurangan terjadi pengurangan wajib misalnya seperti tahiyat yang kedua, maka dia dilihat di mana dia ingatnya. Ya. Kalau kewajiban tersebut ya ditinggalkan dan dia setelah itu ingat sebelum melakukan kewajiban berikutnya atau rukun berikutnya, ya, misalnya pada rakaat kedua harusnya tahiyat awal, dia lupa langsung berdiri. Ketika masih kokoh belum lurus berdiri, dia ingat, maka dia kembali boleh dan menyempurnakan kewajibannya tahiyat. Tapi ketika sudah sampai berdiri, berarti dia telah melakukan rukun berikutnya. Ya, maka yang seperti ini orang tersebut harus meremehkan dan meninggalkan kewajiban yang tadi dan meneruskan sholat, ya, ya, ya. Jadi meninggalkan kewajiban tadi yaitu tahiyat karena sudah sampai rukun berikutnya, tidak mengurangi tahiyat awalnya, terus menyempurnakan sholat, ya, dan dia nanti di akhirnya tidak dikena beban untuk mengulangi tahiyatnya. Tapi langsung apa sujud sahwi sebelum salam. Ya, setelah sebelum salam dia langsung sujud dua rakaat kemudian salam. Itu. Jadi sedikit ada perbedaan antara wajib dengan rukun, yaitu ketika suatu kewajiban maka dia boleh mengulangnya sebelum dia melakukan rukun berikutnya ataupun misalnya masih bongkok baru ragu berdiri belum sempurna dia kembali duduk tahiyat awal. Ya. Adapun kalau sudah berdiri berarti dia telah melakukan apa? Telah melakukan rukun berikutnya maka dia hendaknya meneruskan sholatnya, tidak kembali untuk apa namanya? Kenapa? Masalahnya kenapa? Karena kalau dia sudah melakukan rukun berikutnya yaitu berdiri pada rakaat selanjutnya, dia itu telah melakukan rukun. Kalau kembali nanti dia berdiri lagi berarti ada tambahan rukun dalam sholat. Ini yang tidak boleh. Ya. Makanya ini biasanya sering terjadi ya, sering terjadi. Tahiyat awal berdiri makmum subhanallah. Misalnya subhanallah. Imam sudah berdiri. Makanya kita sebagai makmum harus tahu. Ya, kalau sudah berdiri, imam juga berilmu juga. Sudah berdiri lurus balik lagi duduk. Oh iya belum tahiyat awal, Cik. Ya, ini harus dipahami. Dia tidak ada penambahan rukun. Dan bedanya yang kedua, di akhir nanti dia tidak terkena beban untuk mengulanginya. Ya, berbeda dengan rukun. Ya, ketinggalan sujud misalnya rukun, dia harus di akhir harus menambahi ataupun mengganti rukun yang tertinggal. Kalau satu kewajiban tidak terkena beban untuk mengulangi kalau sudah lewat tadi. Nah, itu. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bahwasanya dia itu salat zuhur dan berdiri pada firqatain dua rakaat al-ulain. Dia pernah, Rasulullah juga pernah dua rakaat pertama berdiri. Qoman nasma'u hatta idza qada shalat fantadara nasu taslimahu. Rasulullah sampai berdiri tidak mengulanginya ataupun kembali. Tetapi kalau belum mencapai kewajiban berikutnya atau rukun berikutnya maka dia boleh ataupun harus kembali melaksanakan kewajiban salat seperti tahiyat awal tadi. Ya, tahiyat awal tadi. Yang selanjutnya ini masalah yang ketiga yaitu ketika terjadi apa tadi yang ketiga ragu, masalah keraguan ketika terjadi ragu-ragu dalam sholat. Jadi ragu-ragu merupakan salah satu sebab disyariatkannya sujud sahwi, karena diantara tujuan sujud sahwi sebagaimana disebutkan dari dalam sebuah hadis adalah targhiman syaitan, untuk membuat marah syaitan. Ya, membuat marah syaitan. Masalah ragu-ragu ini pun dilihat dulu bagaimana ragu-ragunya. Ya, tidak semua ragu-ragu harus sujud sahwi. Ada di sana ragu-ragu yang harus sujud sahwi dan ragu-ragu yang tidak harus sujud sahwi. Ya, yang tidak harus sujud sahwi. Maka ragu-ragu ini, ada ragu-ragu yang perlu dihiraukan, ada ragu-ragu yang tidak perlu dihiraukan. Misalnya, ragu-ragu yang tidak perlu dihiraukan itu harus nggak usah kita pikir gitu ya ketika dalam sholat. Ya. Apabila keraguan tersebut hanya angan-angan belaka, ya, karena model ragu-ragu kan banyak ya. Ada hanya angan-angan, ya, hanya angan-angan yang tidak nyata, ya, perasaan was-was. Saya sudah takbir was-was, takbir kok belum tadi. Was-was ya, ataupun mau melakukan sesuatu ragu dia. Mau sholat udah mau takbir, tapi saya juga dari tempat wudhu, ini biasanya was-was saja. Ini tidak boleh, ini ada was-was syaitan, ya, tidak boleh. Ataupun mau takbir, yang sering terjadi ya di kampung saya takbir. Tahu ada seorang makmum takbir itu sampai lama sekali. Ya, sampai saya sholat di pinggirnya pun ya jadi ikut nggak khusyuk ya. Allah nggak jadi lagi. Allah menjadi. Tapi herannya yang jadi imam nggak pernah seperti itu ya. Coba kalau yang jadi imam seperti itu bingung makmumnya. Dan ini ya takdir apa ragu yang seperti ini tidak boleh dihiraukan, harus kita tinggalkan. Ini was-was syaitan ya, tidak ada kaitannya dengan orang yang ragu seperti itu sujud sahwi pun enggak nanti. Oh enggak ada yang seperti ini. Terus yang kedua adalah ragu yang apa namanya ingin melakukan sesuatu ibadah itu ragu ya. Kalau tadi sudah masuk gitu ya, kalau ini baru mau ibadah udah ragu. Mau sholat duhur ragu, was-was gitulah. Kalau bahasa kita itu was-was gitu ya. Biasanya ada. Ya. Saya punya tetangga dulu memang seperti itu dalam kesehariannya. Wudhu itu sampai 4 jam dikali. Karena rumah saya kampung ya, tersier. Wudhu itu masya Allah takaluf sekali. Ya, rahimahullah sekarang sudah meninggal. Ya satu-satunya di desa saya cuma orang itu saja kayaknya. Enggak tahu yang ngajari siapa dulu ya. Terutama ketika memasukkan niat ya. Kok yo niat ini enggak masuk-masuk itu. Enggak sah. Nah, ini termasuk was-was syaitan. Lalu ada lagi ragu yang modelnya dia belum jelas. Ragu-ragu yang misalnya sudah melakukan sholat rakaat pertama lalu masuk rakaat kedua, dia itu ragu. Tadi rakaat pertama sudah ruku apa belum misalnya. Ragu tapi yang mana dia itu ragunya apa ya? Enggak jelas gitu. Yang ini biasanya selalu muncul ya. Selalu muncul kalau kita banyak ngalamin itu ya. Padahal kita ya dari awal sudah jelas biasa melakukan sholat itu. Tapi kadang di tengah-tengah ragu yang seperti itu, ragu jangan-jangan saya belum ruku gitu ya, muncul padahal tadi udah ruku, tiba-tiba jangan-jangan ada, ini pun harus ditinggalkan ya. Ya munculnya itu jangan-jangan gitu terus, bukan ragu yang bagaimana ya, itu ragu yang semuanya ketiga jenis ragu ini ada, intinya adalah was-was syaitan ya, was-was syaitan yang muncul pertanyaan dalam hati-hati yang meragukan apa namanya, ini tidak ada kaitannya dengan apa namanya sujud sahwi. Adapun ragu yang ada apa namanya, sedangkan merasa ragu selain dalam tiga hal tadi atau hal yang sebut tadi kita sebutkan, maka perlu dipertimbangkan juga. Ya, ini yang akan kita bahas masalah ragu ketika dia itu disyariatkan untuk sujud sahwi. Lalu bagaimana ragu? Ya, yang pertama, seorang itu, ya, misalnya ragu yang memang dia itu ada dua, ragu yang ada dua ini. Yang pertama itu ragu yang dia bisa merojihkan atau meyakini salah satu keduanya. Misalnya saya masuk rakaat ketiga. Ya, saya masuk rakaat ketiga. Ini bukan masalah ragu, masalah jangan-jangan belum itu, enggak. Tapi dia agak lupa ya, ataupun ragu. Saya masuk rakaat ketiga ataupun ya masuk rakaat ketiga ini saya mau berdiri atau tahiyat ini. Dia merasa ragu, udah belum tadi ya, gitu ya. Tapi dia bisa merujukkan. Ya, bisa merujukkan. Merujukkan artinya kecenderungan bisa mengambil satu keyakinan daripada kedua ragu tersebut. Oh, saya yakin sudah. Maka dia harus mengambil yang yakin. Ya, yang yakin dan dia nanti tetap sujud sahwi. Disarankan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Ini ragu yang pertama ini, ragu yang mana dia mempunyai kecenderungan di sana. Kecenderungan untuk yakin ya. Oh, saya cenderungnya tadi sudah sih tahiyat awal. Teruskan bahasa tahiyat. Tapi dia tetap disyaratkan untuk sujud sahwi. Lalu ragu yang kedua ini yang tidak bisa merojihkan. Umbuh je, blank tadi misalnya. Saya sudah tahiyat awal apa belum tadi misalnya. Enggak bisa merojihkan pokoknya. Ya. Enggak bisa merojihkan. Maka yang seperti ini itu kembali kepada hukum asal yang berlaku al yakinu la yuzalu bisa. Maka dia harus kembali kepada hukum asal, enggak bisa merojihkan. Berarti kembali hukum asal sesuatu yang belum dilakukan dan diingat berarti dianggap belum. Dianggap belum. Misalnya masuk rakaat ketiga dalam salat zuhur. Saya tadi sudah tahiyat awal apa belum? Ragu dia. Dan tidak bisa membuat kecenderungan kemana sudah atau tidak, ya, ya. Kalau yang pertama tadi sudah jelas, oh, cenderung saya sudah lanjutkan. Tapi yang kedua ini tidak bisa merujukkan, pokoknya mboh, gitu ya, nggak jelas. Maka yang seperti ini dia mempunyai kaidah bahwa yang tidak teringat sama sekali berarti kembali kepada hukum awal. Berarti hukum asalnya ketika dia ragu tidak bisa merujukkan yang sudah atau yang belum, maka hukum asalnya apa? Belum, hukum asalnya belum, kembali kepada hukum asal ya. Kembali kepada keyakinan yang awal, berarti belum ya. Itu yang tidak bisa merujukkan, masih bingung gitu ya. Tidak ada kecenderungan di sana ya. Maka dia tetap misalnya merasa walaupun dia sudah merasa rakaat ketiga. Tapi ketika muncul dan tidak bisa merujukkan sudah tahiyat awal atau belum. Ketika tidak bisa cenderung kemana, maka dia wajib untuk melaksanakan tahiyat awal. Dianggap belumlah melakukan. Dan nanti di akhirnya, karena ragu ini, maka dia tetap kena kewajiban apa? Sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi atau dua sujud sebelum apa namanya salam ya. Karena ini termasuk tata cara kita untuk apa nama tertiban syaitan atau tertiban li syaitan agar kita membuat syaitan itu marah karena lupa kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya itu adalah karena was-was ataupun ada pikiran lain daripada syaitan. Itulah tiga hal penyebab sujud sahwi dan tata caranya. Tiga hal penyebab bisa karena kelebihan, kekurangan ataupun ragu. Yang terakhir permasalahan doa sujud sahwi. Ya. Apakah disyariatkan doa sujud sahwi? Ya. Para ulama yang sahih di sini adalah sujud sahwi tidak ada nas khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zikirnya. Akan tapi kita serupakan bahwasanya sujud doanya adalah sebagaimana doa sujud-sujud salat yang lain apa? Sujud yang lainnya. Yaitu subhana rabbiyal a'la atau yang lainnya, riwayat yang lain mengatakan subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik juga bisa, atau subhana rabbiyal a'la. Adapun lafaz sujud sahwi Allah apa yang gimana subhanallahi la syaqwa wa la syahwa gitu, itu wallahu a'lam ini riwayatnya adalah hanya anjuran para ulama, tapi Saya belum pernah dengar dari hadis marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu disandarkan kepada beliau. Tapi ini adalah ajaran para ulama, bahkan para ulama yang lainnya yang tasyadid mengatakan ini adalah termasuk bukan doa sujud sahwi. Yang sahih adalah kita sujud sahwi sebagaimana doanya sujud-sujud yang lainnya. Itulah mungkin untuk kesempatan kali ini pembahasan sujud sahwi ataupun hadis yang terakhir ataupun satu hadis itu adalah sudah kita sebutkan sebagai istidlal. Tidak ada salahnya kita bacakan, yaitu hadis Amthilah bin Huwaynah wa kana min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang kita pakai pada pembahasan yang pertama, ya. Ya, yang pertama ketika Rasulullah salat duhur, ya. Yang taqam fi matainil awwalain falam yajlis. Ketika dia terjadi pengurangan, ya. Berarti yang kedua, pengurangan. Beliau tidak tahiyat awal dan tidak duduk. Faqaman nasu ma'a, maka para manusia berdiri pada rakaat masuk rakaat ketiga. Hatta idza qada shalat antadara nas taslimahu kabar wa jalisun. Fasajada sajdataini qabla ayusallima tsumma sallama. Ini adalah dalil ketika terjadi pengurangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sujud dua sahwi itu sebelum salam. Ketika Rasulullah meninggalkan kewajiban yaitu tahiyat awal. Dan kasusnya di sini adalah Rasulullah sudah sampai berdiri sehingga dia tidak kembali untuk duduk. Tidak kembali untuk duduk. Adapun ketika dia belum lurus berdiri, ya, dari tahiyat kedua, rakaat kedua mau rakaat ketiga, belum lurus berdiri dan dia ingat belum tasyahud awal, maka dia boleh kembali untuk melaksanakan kewajibannya selama dia belum menyempurnakan atau melakukan rukun-rukun atau kewajiban yang selanjutnya. Ya, ini hanyalah penguat, ya, hadis yang kedua daripada dalil ataupun kaifiat tata cara sholat ataupun sujud sahwi yang kedua tadi, yaitu ketika terjadi pengurangan. Insyaallah nanti pada kesempatan yang depan kita akan bahas bab selanjutnya, yaitu bab al-mururu baina yadil musalli. Al-mururu baina yadil musalli ini lewat di antara depan orang sholat. Ini juga ada pembahasan yang cukup panjang, diantaranya adalah ada sebagian pembatal sholat dan bagaimana hukumnya bagi orang yang lewat ketika dalam sholat. Mungkin kesempatan kali ini kita cukupkan sedikit-sedikit, ya, nggak apa-apa, ya, yang penting insya Allah bisa dipaham, ya. Ya, bisa dipaham lah insya Allah nanti tentang tata cara sujud sahwi. Yang jelas kembali kepada hukum sujud sahwi adalah wajib, ya, ketika terjadi tiga hal tersebut. Hukumnya wajib, ya, bukan rukun, hukumnya wajib. Dia harus melakukan sholat. Kalau tidak sujud sahwi gimana? Maka sah sholatnya. Kalau tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah, tapi dia telah meninggalkan kewajiban. Kalau antara yang sahih yang roji adalah wajib. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah, tapi kalau antara yang sahih adalah wajib karena setiap kali Rasulullah SAW ketika sholat lupa, maka dia melakukan sujud sahwi dan melihat daripada sebab-sebabnya ataupun daripada manfaat sujud sahwi, yaitu apa? Injibaru mataroka, untuk menyempurnakan apa yang ketinggalan. Yang kedua, untuk terhiban li syayatin atau terhiban li syaiton, untuk membuat setan marah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan sebentar ini. Ada pertanyaan mungkin? Ada. Yang ini, Ustaz, jika sujud yang pada pertama lupa sujud, Ustaz, yeah, terus baru ingat pada diantara sujud rakaat kedua, yeah, itu sholatnya dilanjutkan terus sampai selesai, sampai mau salam dia sujud sahwi, gitu, Ustaz. Iya, yeah, jadi dia meninggalkan rukun pada rakaat pertama, ya, karena sujud kan termasuk rukun daripada rukun sholat, ya. Ya, meninggalkan. Kalau dia lupanya, ya, dia misalnya pada rakaat pertama tidak sujud, atau sujudnya cuma satu kali, berarti kan kurang satu kali. Dia ingat ketika tahiyat ataupun duduk di antara dua sujud pada rakaat yang berikutnya, maka dia tidak menggantikan sujud yang ketiga waktu itu. Ya, jangan langsung pada duduk di antara dua sujud, oh tadi sujud pertama saya tinggalan sih, langsung dia sujud lagi. Berarti dalam rakaat kedua dia sujud berapa kali? Tiga kali, karena menambahi yang kurang tadi. Ini tidak boleh. Tapi ketika dia ingat pada rakaat berikutnya, ya, pada rakaat berikutnya dia ingat, maka dia tetap berjalan seperti biasa sampai selesai sholat, ya, sampai dia salam, sampai sebelum salam, ya. Kalau yang ini, ya, sebelum salam, setelah bacaannya selesai. Bacaan selesai, ya. Yes. Sebelum salam, bacaan selesai. Setelah bacaan selesai, sebelum salam. Iya, sebelum salam. Jadi setelah apa, sebelum misalnya sampai tasyahud akhir selesai, sebelum salam dia sujud dua rakaat. Menggantikan dulu ruku apa sujudnya yang ketinggalan. Nah, yang pertama tadi kan meninggalkan sujud, afan. Meninggalkan sujud dia harus ganti sujudnya pada saat itu. Setelah selesai tasyahud akhir, ya, dia langsung sujud menggantikan, bangun, kemudian dia sujud sahwi baru salam. Jadi, ya, mengganti yang tertinggal. Terus sujud syahwinya, dia duduk lagi, Ustaz? Duduk lagi? Iya, duduk lagi. Itu tanpa bacaan, sujud. Tanpa bacaan, sujud lagi. Sujud syahwinya sekali, Ustaz? Dua kali, kalau sujud syahwi semuanya dua kali. Dua kali ini, ya. Sujud, duduk, sujud lagi. Iya, seperti itu, duduk. Jadi, sujud, duduk, sujud lagi, baru salam. Seperti itu. Jadi kaidah, ya Eva, biar gak lupa. Kaidah asal adalah ketika terjadi penambahan, maka sujudnya setelah salam. Terjadi pengurangan, maka sujudnya sebelum salam. Ya, sujudnya sebelum salam. Ini yang roji. Nah, yang roji dan yang belum, saya mau mesti dalam hal ini. Adapun ketika belum selesai sholat, tapi dia salam, ini termasuk kategori apa? Penambahan. Makanya dia sujud setelah salam. Kemudian setelah salam, salam lagi itu maksudnya. Setelah salam, sujud dua rakaat, dia salam lagi. Seperti itu, sebagai penutup. Allah Ta'ala. Ini kan waktu ketinggalan sujud di rakaat pertama terus di rakaat lainnya kan karena sujud kan. Ketika salat jamaah tentunya. Ya, ketika salat jamaah. Pas kita sudah selesai atas akhir, terus dia susun satu rakaat itu pakai doa, pakai doa susun. Maksudnya, maaf kalau saya berapa pertama maksudnya? Dan selesai kan kita lupa sujud. Di rakaat pertama, ya. Sedangkan di rakaat kedua selesaikan dulu. Harus menggantikan gitu. Tinggal atas akhir, selesai. Ya, doanya seperti sujud manakala sujud yang lain. Sama saja. Sujud, duduk, sujud lagi, duduk, baru salam. Doa sujud sahwi maupun sujud sholat itu sama. Semuanya sama, semuanya sama. Kalau yang pertanyaannya, di antara dua sujud sahwi ada doanya apa enggak? Walau alam, yang soalnya adalah tidak ada doanya, ya. Apakah harus sama dengan duduk di atas dan sujud? Walau tak, saya kurang memahaminya. Ada. Imam saja atau makmum juga? Ya. Sebagaimana kalau terjadi salat jamaah, ya, salat jamaah ketika terjadi salah atau lupa atau ragu pada imamnya, ya, pada imamnya, tentunya kembali ke qaidah awal bahwasanya innama jumilal imam diutam nabi. Maka ketika imam itu sujud sahwi, maka semua makmum itu harus ikut sujud sahwi. Ya. Nah, ini terlepas yang merujukkan misalnya imamnya sujudnya di awal atau di akhir, ya, ini pembahasan masalah khilaf ulama di sini, maka kita tetap terkena kewajiban mengikuti bagaimana tata cara imam sujud sahwi. Ketika kita merujukkan sujud sahwi setelah salam, kita ikut setelah salam. Jangan imam salam kita sujud baru salam. Tetap kita enam kaidah awal harus mengikuti bagaimana imam. Ya, ketika imam sujud sahwi kita harus ikut sujud sahwi. Kita harus ikut sujud sahwi. Ya. Itu apa namanya? Kita berarti kita tidak terkena bedah. Karena kita itu yang lupa imamnya dan imamnya tidak sesuai, maka kita tidak disyaratkan sujud sahwi. Ya, karena kita apa namanya? Kecuali itu lupanya penambahan ketika kita masuk, kita lupa, maka baru kita disyaratkan sujud sahwi sendiri. Adapun jika awal dari dengan jamaah imam tidak sesuai, maka kita tidak disyaratkan sujud sahwi sebagaimana imam melakukan. Jadi semuanya ini adalah beban daripada imam salat. Imam salat. Salatul imam salat. Ya, jadi satu lagi misalnya saya jadi teringat masbuk ya. Ya, ketika imam salat. Ya. Salat zuhur misalnya saya lupa. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 3 rakaat imamnya salat. Sedangkan makmumnya tadi masbuk. Ruwet ini. Gimana ini? Ya. Tiga salam ini masbuk, apakah makmumnya menyempurnakan sesuai hitungan sendiri atau dia harus ikut imamnya balik lagi? Ya. Ini perulang mengatakan ada dua ihtimal. Ya, ada dua ihtimal pilihan bagi dia. Boleh dia menyempurnakan sendiri, ya. Boleh menyempurnakan sendiri misalnya tadi baru imam salam di rakaat ketiga. Tadi makmumnya masuk pada rakaat kedua, berarti dia dapat berapa? 2 rakaat, sempurnakan sendiri. Ini imam. Ya, kalau memungkinkan ini bisa melanjutkan sendiri, ya. Tapi bisa juga dia ambil opsi yang satunya ketika dia masih memungkinkan. Ya, karena jarak imam itu waktu itu langsung berdiri dan menambahkan, maka dia boleh mengikuti bagaimana imam sehingga dia ikut sujud sahwi bersama imam. Ini opsinya. Opsinya boleh kedua-duanya. Wallahu ta'ala. Ini yang diterapkan oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kaifiyatus Sujud Sahwi. Memang kalau tadi imam sujud sahwi, tapi makmum sebagian ada yang sujud, ada yang tidak, itu bagaimana? Oh, ya, kembali kepada tentunya kalau sebelum salam makmum jelas ikut sujud. Atau ada yang diam aja nunggu salam aja gitu. Tadi ya diam aja. Nah, ini yang rajih, yang sahih adalah dia tetap bagaimana ikutnya imam. Akan tapi kalau ada makmum yang tidak sujud sahwi, ini pun tidak membatalkan salat, tidak membatalkan salat, tapi dia mengurangi bagaimana sempurnanya ketika dia mengikuti salat jamaah, tapi tidak kembali karena ini bukan termasuk rukun daripada rukun sholat, hanya kewajiban saja, maka makmum tidak apa namanya tidak terkena beban batal sholatnya. Walau ta'ala ya, kadang ya, ada lagi mungkin nanti kalau sebutkan nanti jadi ini kalau kita lupa wajib sholat berarti langsung sujud sahwi, tapi kalau rukun harus disempurnakan dulu. Disempurnakan dulu. Iya, kalau yang rukun itu harus ditambahi dulu yang kurang, gitu ya. Kurang, karena tidak boleh kita kurang daripada rukun-rukun sholat. Karena kurangnya daripada rukun-rukun sholat itu membatalkan sholat. Harus ditambahi dulu ketika ini. Adapun wajib, maka dia harus menunaikan wajibnya ketika dia belum melangkah pada kewajiban selanjutnya atau rukun selanjutnya. Karena perhitungannya apa? Kalau dia sudah berdiri dan melakukan rukun yang selanjutnya, balik lagi untuk tahiyat, nanti dia berdiri lagi berarti ada penambahan rukun di sana. Ini yang tidak boleh. Itu bedanya antara rukun dengan wajib. Kalau itu misalnya yang jadi imam pemahaman masalah seperti itu belum tahu gimana? Ya, kalau jadi imam maksudnya pemahamnya belum tahu ya. Mbah lupa, kurang, lebih, menengah gitu ya. Ya, kalau dalam di sini kalau kita tahu kalau itu terjadi pengurangan maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan sendiri. Misalnya imam kurang salat duhur cuma 3 rakaat salam. Ya udah subhanallah dan lain sebagainya diem aja. Gak mungkin kita walaupun itu peringatannya itu sampai kita melafalkan itu boleh. Ya, dengan subhanallah. Subhanallah belum masih kurang juga kita boleh mengatakan dengan taruh kalau kata dia imam kurang satu kata imam ini bagi terus boleh Tapi kalau imamnya ngoyak, enggak. Kayak enggak. Ya maka maka kita hendaknya menyempurnakan sendiri daripada sholat sholat yang kita belum sempurna. Walau ta'ala masalah seperti ini adalah bagi imam, hukum imam bagi makmum adalah ketika ingat kita bagaimana makmumnya. Karena kadang terjadi gitu ya. Karena kadang terjadi. Tadi kan yang pertanyaan itu memang imam hanya tiga rakaat, tapi ketika ngeyel kan di kiri tahu tapi tidak ya dianggap lalu, terus kita mengambil sendiri, apa kita juga susah sambil mengambil satu juga kita berikan sendiri termasuk gimana? Kan kita imam tadi tiga, kita mengambil satu rakaat itu kita susah sambil juga apa enggak? Iya. Masalah ini perlu juga. Jadi permasalahan ini apakah ketika kita menyempurnakan itu sujud sahwi atau tidak? Wallahu ta'ala alam, karena dalam masalah ini sujud sahwi kembali kita melihat dari sebabnya, ya, dari sebabnya yaitu ketika terjadi penambahan, pengurangan atau ragu. Maka ketika di sini terjadi tidak ada salah satu sebab di sini, gitu, walaupun kita sebagai makmum, maka kita tidak terkena beban sujud sahwi karena kita secara nyata kita tidak apa tidak ada sebab yang tidak tiga tadi. Kecuali kalau kita ragu, jangan-jangan imamnya yang benar nih. Itu baru disarankan sujud. Tadinya yakin kita setelah salah, jangan-jangan imamnya yang benar, saya yang salah. Bisa jadi kan karena imamnya kuat juga gitu. Ngejel juga gitu. Bisa jadi. Maka ketika masuk pada sebab-sebab sujud sahwi, memang kita wajib sujud sahwi yang tiga tadi. Penambahan, pengurangan atau ragu. Ya, atau ragu. Wallahu ta'ala. Saya pernah safar, kan kalau apa ikut jamaah, dia empat rakaat, saya baru masuk pas rakaat terakhir, jamaah satu rakaat terakhir, salam, dia salam, saya lanjut masuk rakaat kedua itu saya harusnya lanjut empat rakaat atau cukup dua aja? Antum sholat apa waktu itu? Maghrib atau isya? Zuhur. Zuhur. Kalau zuhur ketemu? Di kosong atau di kalau antum sekalian makmum dalam sholat sempurna maka wajib menyempurnakan empat rakaat ya misalnya antum safar nah, biasanya safar kalau sholat kan di kosong gitu toh tapi antum sholat bersama imam yang mana di situ sempurna tapi, well, saya maksudnya pas rakaat keempat start, jadi saya baru dapat satu rakaat yeah. Masuk rakaat kedua saya sendiri nah itu saya harus lanjutin empat atau dua lanjutin empat ya ya apa namanya karena antum dari awal mengikuti apa namanya sholat yang sempurna kecuali kalau makmumnya memang itu sholat kosong maka antum boleh mengkosongnya karena antum sudah niat dari awal untuk menyempurnakan bagaimana sempurnanya imam maka lanjutkan empat Allah ta'ala apa ya monggo ya batas sujud sholat ini jika lupa batasnya jika oh maksudnya udah mandi udah pergi baru ingat oh tapi saya kurang satu rakaat aja gitu ya. Ya ini perlu mengatakan batasan sujud sahwi kenapa dia kapan dia harus melakukan sujud sahwi maka adalah batasan yang dikatakan sejenak ya. Batasan yang dikatakan sejenak ketika dia duduk sejenak langsung ingat maka dia harus menyempurnakan ketika ketinggalan rukun ya dan sujud sahwi ya, itu. Nah, adapun yang sudah lewat, sudah jalan-jalan, sudah mandi, sudah apa? Tadi saya nggak sujud sahwi balik ke masjid, oh enggak. Yang seperti ini tidak disyaratkan sujud sahwi. Terkecuali dia kalau ingat tapi yang kurang dan rukunnya, maka dia harus wajib mengulang sholat. Walaupun sudah lama, ya. Walaupun sudah lama, ya. Walaupun sudah lama. Kalau dia ingat, benar-benar yakin ingat saya tadi, wah sujud baru sekali. Sholat duhur. Padahal dia sudah ingin, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang sholat secara sempurna. Aduh, batasannya berarti seketika ya. Mungkin antara 2 menit, bukan waktu yang panjang. Bukan waktu yang panjang. Karena kembali kita ke pengawal bahwasanya hukum sujud sahwi adalah wajib, yang sahwi adalah wajib. Apabila tidak dilakukan dan sudah lupa juga, lupa sujud sahwi kan untuk lupa. Ini lupa enggak sujud sahwi. dalam jangka yang panjang, maka tidak mengapa tidak dia tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Adapun sujud sahwi disyariatkan ketika dalam waktu yang sebentar, ataupun pada saat itu juga dia ingat ya, walau tak. Ustaz, itu saya yang ditinggalkan meskipun pas sholat dulu. Ya. Tapi ingatnya setelah sholat asar itu. Ini terkenal sholat ila nasitu musallat wa sholatu ila dzakarwa. Dia tetap untuk mengulang sholatnya walaupun dalam waktu sholat asar, karena dia tetap sholat duhurnya tidak sah dan harus tidak apa sih, maka ketika dia lupa, sebagaimana Rasulullah ketika safar dari peperangan dengan para sahabatnya, dia itu mereka satu rombongan tidak ada yang sholat subuh sampai matahari terbit, maka tetap mereka melakukan sholat pada saat itu juga. Yang jadi masalah udah 10 tahun saya tidak sholat dulu. Saya dulu saya 10 tahun enggak sholat, saya baru umur 30 tahun baru sholat ini. Apakah mengulang, dihitung 10 tahun berapa hari, sehari 5 Nah ini yang seperti ini tidak disyaratkan karena Umar bin Khattab dulu ketika musyrik tidak sholat dan tidak disuruh mengulang. Maka dia sebenarnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak mengamalkan sunnah. Ini terkena dalil innal hasanata yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang telah lalu. Adapun dalam jangka satu hari atau beberapa waktu, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Wallahu taala. Cukup insyaallah ya. Seru, yang sedikit tidak apa-apa, nanti seru. Paham ya insya Allah ya, nanti insya Allah kita lanjutkan pada permasalahan. Masih ada lagi? Kalau usaha itu ada yang bisa, yang tidak sebesar sahwi, ada yang tidak seperti itu, takbiratul ihram, tadi batal sahwi. Iya, betul. Kalau contoh selain takbiratul ihram apa? Iya, yang inti adalah takbiratul ihram, itu yang dia itu tidak karena sujud sahwi. Adapun rukun yang lain maka dia karena sudah mutlak, iftitahnya enggak ada maka tidak sah salatnya ya. Takbiratul ihram baik lupa meninggal maka dia tidak karena sahwi, dia harus mengulang salatnya. Cuma sini adapun rukun-rukun yang lain ya maka berlaku sebagaimana apa yang kita terangkan tadi. Berlaku yang kita terangkan tadi. Lupa salam. Hai. Sejati karena manusia seperti itu ya. Bisa jadi. Ya, kalau lupa salam karena dia penutup ya, makanya kalau masih dalam waktu sebentar ya, maka dia sujud sahwi, setelah sujud sahwi tentunya enggak lupa lagi ya. Dia salam, menutup salam. Nah, apakah ketika enggak salam dia dalam waktu lama harus mengulang salatnya ya? Walau ta'ala alam ya, kalau lupa salam ya itu termasuk rukun ya. Maka dia harus mengulang salatnya kalau ketinggalan. Adapun ketika dia waktu ingat berarti dia sujud sahwi dan salam gitu. Kalau sudah sujud sahwi lupa salam lagi. Ya seingatnya dia sujud sahwi. Enggak ada polnya berarti ya. Allah taala alam kalau yang seperti ini salam termasuk daripada rukun, maka ketika ditinggalkan dia harus mengulang salatnya. Apabila kita baik langsung ketika dalam waktu sejenak maka dia sudah salam belum? Maka dia harus salam ya, mengulang ataupun kembali sebelum dia beranjak, maka dia kembali duduk dan salam. Salam ketika terjadi pengurangan, ini kan berarti pengurangan, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Seperti kaidah yang pertama kita pegang, terjadi penambahan setelahnya, terjadi pengurangan adalah sebelumnya. Wallahu ta'ala. Ternyata memang unik ya, sujud sahwi ini terjadi banyak sekali. Jadi selain tayamum awal yang termasuk wajib apa Ustaz? Termasuk wajib adalah seperti salam misalnya apa namanya qiraatul surah faqra mata yasar itu termasuk wajib ya, termasuk wajib. Dan kewajiban salat itu sedikit kalau ya di antaranya itu kewajiban salat. Adapun takbiratul ihram setelah takbiratul ihram iftitah maka itu tidak wajib. maka itu adalah sunnah saja. Adapun bacaan surat termasuk wajib, ya, termasuk wajib. Jadi duduk di antara dua sujud rukun. Kalau duduk tahiyat, tahiyat awal adalah wajib. Ya di antara ini terus. Cukup insyaallah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan pemberat kebaikan kita di yaumul qiyamah dalam adanya majelis ini. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.